Sel, sumpah ya aku nggak ngerti deh. Kenapa kamu jadi anak bandel banget? Asal kamu nurut sama omongan papa, pasti kamu gak akan dipindah di sekolah kamu kayak gini. Mau apa aja juga diturutin. Papa, stop di sini. Baik, Non. Sel, nggak usah ngaco deh. Ini udah deket sama vilanya papa. Lu mau kemana? Ke neraka. Makan tuh di kasus korupsi. Vela, tunggu Vela. Tunggu, dengerin kata Vela. Hei, kalau mau mati, mati aja. Gak usah teriak-teriak gitu, bikin kuping sakit tau gak? Cepetan lompat. Apa sih? Kamu teh gak usah ikut campur. Eh, emang kamu yakin? Kalau lompat langsung mati. Kalau enggak, kalau cuma patah tulang, terus geger otak, cacat gimana? Kamu mau? Lagian siapa juga yang mau lompat teh? Cuma sakit tenggorokan aja. Makan nasi gigok, biar kamu gak punah. Enak aja. Aku Vela. Aku udah tahu anaknya Juragan Munir kan yang dari kota ini. Lani. Lani? Iya. Emang lucu. Ya mas sekarang masih ada ya produksi orang kayak kamu? Janji yang lungo ojo lali nanging apa kowe ora ngerti yang tresno kuwi kudu dikendali. Mama, aku, you're so. Iya, itu adalah kisah persahabatanku bertemu dengan Lani. Jelani bin Abdul Mu'i, 5 tahun lalu, yang kini jadi pasangan hidupku. Ini berarti bawa siswi baru dari Bandung. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vela, Rafaela Ranggi. Hah? Ranggi? Ranggina! Belakang dong, itu di belakang. Orang aneh, pantesnya sama orang aneh. Bella, sini Bella. Hai Bella, Rafaela Rangginang. Apa sih kamu? Happy anniversary. Terima kasih.